silur bahane ngencar wakap si megat-gat na paskal serna paska masinna tambah ini cire mindu lupa kalaku apa ai merga ku baba enggo mendam belang mesayang tanah si ku siar siar enterem si muda muda temanku erkuang tapi kencang jumpa ras kena modek-modek jantungku enggo ku tetapkan maka kenangnya teman geluhku lau birawan koluna lo pengolung go tambat kusuh ku terkaban karo perbahan kata nurutan cucu-cucu cikecu bayundu jadi pernakan sadamin kata tak sada perutu aku pagi ku cuma kenang si redakan endam madi gojo dunina daukin pe perdalam Surabaya kali Kalimantan Sulawesi ku irian kepe jumpa atengena iba tukaran kepe jumpa atengena iba tukaran. Jumpa atengena iba tukaran